Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلَّ الْحَدِيثُ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid dakwah yang berbahagia ini. Semoga kita berkumpul di sini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, di kajian lalu kita telah bahas bab adab seorang ayah dan perbuatan baik seorang ayah kepada anak-anaknya, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis terkait dengan seorang ayah yang menghibahkan hartanya, sebagian hartanya kepada salah seorang anaknya. Namun ibu daripada si anak ingin agar penghibahan tersebut disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya kepada si ayah, "Apakah Anda memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain?" Laki-laki ini mengatakan tidak, hanya kepada si ini saja, yaitu kepada Nu'man, ayahnya itu Bashir. Bashir mengatakan bahwasanya saya hanya berikan kepada Nu'man saja. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau begitu aku tidak mau menjadi saksi yang seperti ini. Karena si ayah tidak bersikap adil dan hanya memberi salah satu dari anaknya saja, tidak kepada yang lain-lainnya." Kemudian beliau bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah Anda suka kalau seluruh anak-anak Anda itu berbakti kepada Anda?" Laki-laki itu mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, kalau begitu jangan dibeda-bedakan antar sesama anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan kedengkian di antara mereka, bahkan menimbulkan permusuhan di antara sama mereka, gara-gara sikap seorang ayah terhadap anak-anaknya yang tidak adil." Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan lagi bab berikutnya, babun man la yarhamu la yurhamu. Bab, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadis ini menunjukkan ataukan memberikan kita spirit agar senantiasa berbuat baik, senantiasa memberikan bantuan kebaikan kepada sesama umat manusia. Karena ketika kita suka membantu orang lain, maka otomatis orang lain juga akan membantu kita. Sebagaimana kalau kita menyayangi orang lain, maka kita pasti akan disayangi oleh orang-orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yudkhilul jannah. Barang siapa yang suka kalau dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyatihi maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir, hendaklah ketika dia meninggal dia beriman terhadap Allah dan hari akhirat, walyati ilan nasil ladzi yuhibbu ay yu'ta ilaihi, hendaklah dia bersikap kepada manusia yang lain sebagaimana sikap di mana orang sebagaimana sikap yang dia sukai orang lain bersikap kepada dia. Kalau dia suka kalau orang lain memberikan perhatian kepada dirinya, maka hendaklah dia terlebih dahulu memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau dia suka orang mencintai dirinya, menyayangi dia, maka sayangilah orang lain. Kalau dia suka lebih didahulukan ketimbang orang lain, maka hendaklah dia mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Itulah semua sikap-sikap baik. Intinya, apa yang disukai, kita sukai dari orang, perlakuan orang kepada kita, apa yang kita sukai dari perlakuan orang kepada kita, maka begitu jugalah kita perlakuan orang lain kepada diri kita. Kita suka kalau bertemu dengan seseorang, dia berwajah manis, dia berwajah ceria, dia berwajah bahagia, maka sikapilah manusia juga seperti itu. Karena ketika kita suka diperlakukan baik, niscaya orang juga memperlakukan kita dengan baik. Perlakukanlah orang dengan sikap yang terbaik, maka orang akan memperlakukan kita dengan sikap yang terbaik. Ketika Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mencintai, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalimat disayangi, Khofiddin, tidak harus disayangi oleh manusia. Bahkan ini mencakup disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senang istri kita memperhatikan kita, senang istri kita memberikan pelayanan terbaik pada kita, maka sikapi mereka juga seperti itu. Ya. Sikapi juga mereka seperti itu. Intinya ikhwatiddin, al-jaza ma'al jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita suka orang lain memperlakukan kita baik, maka perlakukanlah juga orang lain dengan cara yang baik. Inilah merupakan kaidah al-jaza ma'al jinsil amal. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bacakan pada beberapa kajian lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ganjaran yang baik itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah mengatakan lil ladina ahsanul husna. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran yang baik. Para mufasir mengatakan ganjaran yang baik adalah surga. Bahkan yang namanya perbuatan baik, Allah akan memberi ganjaran tidak dengan ganjaran yang sama. Tapi umumnya Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda. Makanya dalam ayat disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik wa ziyadah, dan ada tambahannya. Beda halnya dengan perbuatan buruk, ikhwatiddin. Kalau kita berbuat buruk, maka balasannya buruk juga, tapi enggak ada lipat ganda buruk, enggak ada. Tidak ada konsep dalam Islam kalau seorang berbuat buruk maka balasannya buruk berlipat ganda, itu enggak ada. Ya. Yang ada adalah faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang bersikap zalim kepada kalian, silahkan kalian boleh membalas dengan sikap zalim yang sama, enggak boleh lebih. Dibolehkan kita membalas kezoliman dengan kezoliman, tapi ingat, hanya dibolehkan sebatas yang sama, tak boleh lebih. Misalnya kita memukul orang, dalam Islam boleh kita balas pukulan tersebut dengan catatan sakitnya, kerasnya tidak boleh melebihi. Kalau di bawahnya boleh. Kita dipukul sakit sekali, kita balas dengan agak sakit, boleh. Tapi kalau kita membalas dengan lebih sakit, zolim namanya. Ketika kita didoakan, ya Allah, jadikan dia begini dan begitu. Kita balas juga seperti itu. Dibolehkan. Kalau itu sifatnya zalim. Ya, boleh membalas. Intinya sebuah kejahatan itu boleh dibalas dengan juga kejahatan mirip yang sama. Ya, yang sama ini dibolehkan. Kalau seorang membuat berdarah telinga kita, konsep dalam Islam boleh membalasnya dengan luka yang sama. Kalau berdarahnya, tergoresnya, terlukanya 1 senti, maka hanya boleh maksimal 1 senti. Gak boleh dia terluka telinganya 1 senti, tapi dibalas dengan hilang telinga kawan. Ini zalim. Walaupun dia yang pertama melakukannya. Ya, walaupun dia yang pertama melakukannya. Makanya ikhwatiddin dalam Islam lebih utama membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kalau kita balas khawatirnya melebihi apa yang diperlakukan dia terhadap diri kita. Itulah dia. Dipukulnya kita, kita balas. Tep, kira-kira pandai enggak kita menakar-nakar pukulan kita itu tidak lebih daripada apa yang dia pukul kepada kita. Kalau pandai silakan. Tapi kalau berlebih, zalim. Itu dia ikhwatiddin. Itu namanya zalim. Kenapa? Karena kita melebihi apa yang dia lakukan. Itu ikhwatiddin. Misalnya lagi, kita punya ayam. Orang tetangga punya ayam. Kemudian ayamnya singgah ke teras kita. Taulah namanya ayam. Kalau singgah biasanya enggak singgah gitu aja. Ada yang dia tinggalkan di situ. Sementara kita enggak punya ayam. Setiap hari misalnya, akhirnya kita tangkap tuh ayam, kita sembelih tuh ayam. Misalnya, tapi setimpal apa enggak? Kalau kira-kira enggak setimpal berarti menzolimi. Ya. Jangan sampai kita merasa kita yang sudah menzolimi, kita pula yang mendoa. Wah, ini mumpung lagi terzolimi nih, doanya makbul. Ya Allah, setiap hari teleknya ayam dia ini bececer di sini, ya Allah, begitu. Kawan kehilangan ayam. Nanti dia juga doa. Tobalah siapa yang kuat. Begitu ikhwatiddin. Jadi, makanya dalam Islam konsepnya itu bagaimana? Konsepnya sebaiknya adalah maafkan saja. Itu dia, maafkan saja. Demikian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau untuk keburukan tidak ada yang namanya balasannya itu berlipat ganda. Tapi masya Allah, kalau yang namanya kebaikan, Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti satu bibit, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing cabang itu ada tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan lebih daripada itu sekehendaknya. Rasulullah juga mengatakan, man hamma bihasanatin, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah berupaya, bertekad berbuat kebaikan tapi tak jadi dia lakukan dikarenakan uzur atau apalah penghalangnya, maka dengan demikian Allah sudah tuliskan untuk dia 1 pahala penuh. Tapi kalau dia melakukan yang gimana Pak Ikhwatiddin? Allah akan kataballahu 'indahu asyara hasanat ila sab'ati mi'ati di'fan. Kalau dia lakukan, Allah akan tuliskan untuk dia 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang seperti ini, seharusnya kita lebih mudah masuk ke surga ketimbang neraka. Kan begitu seharusnya. Ya. Tapi begitulah ikhwatiddin, ada dosa-dosa itu bisa menghapuskan banyak kebaikan kita. Itulah dia. Makanya ini paling dihati-hatikan oleh orang seorang muslim. Oleh karena itu, ini yang paling parah adalah yang bisa menghapus pahala-pahala kita, syirik. Itu paling parah. Bisa habis semuanya. Tak bersisa. Makanya inilah yang pertama sekali diwanti-wanti oleh para nabi. Hati-hati kalian berbuat syirik. Habis amalan kalian. Habis. Sehabis-habisnya. Itulah bahayanya sebuah kesyirikan. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu dibalas dengan juga kebaikan? Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan وَمَنْ يَعْمَلْ سُعَنْ يُجَزَى بِهِ. Yang berbuat buruk akan dibalas ya sesuai dengan keburukannya. Tidak ada. Berlipat-lipatnya tidak ada. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis juga disebutkan man nafasa an qurbatin min qurbid dunya nafasallahu anhu qurban min qurbil akhirah. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim, seorang hamba Allah dari kesusahan dunia, itu anak siapa nanti lompat. Barang siapa udah masuk kepalanya kan. Barang siapa yang membantu seorang muslim dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan dia dari salah satu kesusahan, dari kesusahan dunia dan akhirat. Dan itu banyak sekali ikhwatiddin. Hadis-hadis yang terkait dengan seperti ini. Taib. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka pasti dia tidak akan disayangi. Padahal ikhwatiddin, ketika kita menyayangi orang, sungguh kasih sayang Allah itu lebih kita butuhkan ketimbang kasih sayang kita kepada orang lain. Apa yang kita berikan, kalau kita berikan kasih sayang kepada orang lain, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kasih sayang dia. Hanya saja sebenarnya kita lebih butuh kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Lebih banyak kasih sayang yang kita butuhkan dari Allah ketimbang apa yang telah kita beri kepada orang lain. Sebenarnya gak seimbang. Tak seimbang ikhwatiddin. Ada seorang wanita ketika dia dipisahkan dari bayinya. Ya, wanita itu sedang menyusui. Ketika pertama sekali bisa dibertemu dengan bayinya, maka wanita ini pun memeluk anaknya, kemudian menyusui anaknya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kamu lihat bagaimana wanita tersebut sayangnya terhadap anaknya? Ya, tidak terperikanlah sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sungguh Allah lebih sayang terhadap makhluknya daripada ibu itu terhadap anaknya. Kalau kita lihat, kalau yang namanya kasih sayang antar sama manusia, maka tidak bisa menyamai kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena terlalu banyak pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, "Man ahaqqu bihusnil bibirri?" Ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak terhadap perbuatan baikku? Rasulullah katakan ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Umma abuka, kemudian ayahmu. Yang keempat baru ayahmu. Summaman, kata Rasulullah, kata sahabat tadi. Siapa lagi Rasulullah setelah ayahmu? Fal akrab wal akrab. Yang terdekat dan yang lebih terdekat. Siapa orang yang terdekat terhadap diri kita setelah ayah kita, maka dia lebih berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita ketimbang yang lainnya. Kemudian, An Jarir bin Abdullah qala. Dari Jarir bin Abdullah qala dia berkata, La yarhamullahu man la yarhamun nasa. Wa fi tariqin ukhra bil lafzin, barang siapa yang man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak, bahwasanya Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Dalam lafaz yang lain, dari jalur sanad yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man la yarhamun nas," barang siapa yang tidak menyayangi manusia, "la yarhamuhullah," maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala qawlu tabaraka ta'ala kulidu allaha awidu ar-rahman. Berdoalah kamu, panggillah Allah atau engkau panggil dengan nama Rahman. Kalau engkau memanggil Allah, panggillah nama Allah. Kulidu Allah, Allahumma, itu nih kalau kita berdoa, ya Allah. Awidu ar-rahman, atau panggillah dengan ar-rahman. Ya Rahman, ayyamma tad'u, kamu panggil yang mana saja, falahul asma'ul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi silakan kalau kita berdoa, ya ya Rahman, ya Rahim, silakan, ya Ghafur, apalagi ya Mujibul, ya Mujil, ya Mujilul Muttar idza da'ah. Boleh, silakan. Ya. Kita dibolehkan panggil berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Silakan. Tetapi hendaknya disesuaikan dengan doa kita. Ya. Ketika Allah kita mohon kepada Allah untuk dilapangkan rezeki kita, maka jangan berdoa ya syadidul iqab, wahai yang sangat dahsyat azabnya. Enggak cocok. Seharusnya yang kita doakan apa? Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki. Kalau kita mohon ampun, maka ya jangan doa ya Wahhab, wahai yang Maha Pemberi. Maka yang kita doakan ya apa? Ya Ghafur. Ya, wahai yang memberi ampunan, ya apa namanya? Dan lain-lainnya. Itu yang ikhwatiddin, sesuaikan dengan doa. Baik. Kalau antum berdoa ingin dapat istri, apa nama yang cocok kita panggil untuk Allah? Eh? Ya? Ya Razzaq. Istri itu rezeki ya? Bisa juga, tapi kurang tepat sepertinya. Maksudnya supaya doa antum itu makbul. Ya Wahhab, Maha Pemberi. Ya. Ya Wahhab, Maha Pemberi. Demikian juga kalau yang belum punya anak, boleh berdoa dengan ya Wahhab, wahai Maha Pemberi, berilah saya, anugerahkanlah saya seorang anak. Itu dia. Bagi yang punya, belum punya istri, ya Wahhab boleh juga. Ya Allah, berilah saya seorang istri atau dua orang istri, silakan. Tidak ada masalah. Ya tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Nanti kan Allah akan kabulkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu ikhwatiddin, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita itu kalau meminta kepada Allah, mintalah sebanyak-banyaknya. Jangan segan. Jangan samakan Allah seperti kalau kita ngutang. Kalau kita ngutang kan kita agak-agak sanggup enggak kira-kira misalnya. Kalau minta kepada Allah, minta sebanyak-banyaknya. Jangan ada batas. Jangan ada batas. Makanya Rasulullah katakan, kalau kalian meminta kepada Allah surga, maka minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi jangan, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga, enggak apalah emper-emperannya juga enggak apa-apa ya Allah. Enggak usah itu, salah, doanya salah. Ya, mintalah surga Firdaus. Nanti Allah akan berikan sesuai dengan amalan kita. Atau mungkin Allah berikan, naikkan, karena saking seringnya kita meminta, seharusnya dia ini surga tingkat 1, ini gak apa-apa, aku kasih tingkat 5. Begitulah kira-kira. Demikian ikhwatiddin. Ada seorang anak dari salah seorang sahabat Dia berdoa, ya Allah berikanlah saya surga yang sebelah kanannya itu banyak taman-taman, yang sebelah kiri sebelah kanannya banyak pakai taman-taman. Jadi dia rinci-rinci ikhwatiddin. Kata sahabat ini, enggak seperti itu. Itu termasuk berdoa melampaui batas dalam doa. Jadi bagaimana doanya? Minta saja surga. Kalau sudah diberi surga, maka semua fasilitas akan diberikan. Antum kepingin agar rezeki dilapangkan, maka doanya, ya Allah, lapangkan. Lapangkan rezeki saya. Lapangkan. Lapang selapang-lapangnya. Ya, lapang selapang-lapangnya. Jadi jangan minta rezeki, ya Allah, berikanlah saya gaji, ya Allah, naikkan gaji saya limpul. Tuh, cepek limpul. Karena ini masih butuhnya cepek limpul misalnya. Ya, enggak usah, berikan selapang-lapangnya. Ya Allah, lapangkan rezeki saya. Ya, lapangkan rezeki saya. Demikian juga yang lainnya ikhwatiddin. Mintalah kepada Allah. Di sini penulis menyebutkan qul ya Allah awida'ur rahman. Katakan, ya Muhammad, panggillah, doalah kepada Allah atau Ar-Rahman. Yang terkait dengan hadis yaitu Ar-Rahman. Karena di sini dikatakan dalam hadis di atas, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahman. Di dalam nama Ar-Rahman ada sifat Allah yaitu menyayangi. Menyayangi, yarham, yaitu Allah menyayangi makhluknya. Itu ikhwatiddin. Jadi nama-nama Allah, ya setiap nama-nama Allah di situ mengandung sifat, mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah mengandung nama. Seperti ikhwatiddin, kalau nama Allah, Allah itu punya nama Sami'. Nama Allah adalah Sami'. Kalau bahasa Indonesia kita artikan dengan yang maha mendengar. Yang maha mendengar itu namanya Sami'. Kata-kata Sami', Sami' adalah nama Allah. Dan di dalam nama Allah Sami', Allah memiliki sifat mendengar. Yaitu Allah memiliki sifat mendengar. Al-Basir, itu nama Allah. Dalam bahasa Indonesia dibahasakan yang maha melihat. Artinya nama Allah Al-Basir, di dalamnya ada sifat melihat. Namun kalau ada sifat Allah, ya tidak harus, tidak mesti ada namanya. Seperti Rasulullah mengatakan, nazala rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Turun tidak bisa diambil dari kata-kata turun. Nazala mushtaq isim fa'il. Berarti Allah itu namanya nazil, yang maha turun. Tidak ada yang maha turun. Ya. Demikian juga Allah punya sifat marah. Ada marah. Allah punya sifat marah. Allah menyebutkan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah itu marah kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Itu sifat Allah. Tapi Allah tak punya nama ghadib, yang maha marah. Tidak ada nama Allah yang maha marah. Apalagi Allah punya sifat mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Tetapi nama Allah enggak ada, Al-Muhib, yang maha mencintai. Jadi ikhwatiddin, seluruh nama-nama Allah itu mengandung apa tadi? Sifat. Tapi tidak semua sifat Allah mengandung nama. Itu ikhwatiddin. Kemudian selanjutnya, sifat Allah ini ada yang sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ini ikhwatiddin, sifat yang ada pada zat Allah dan dia terus ada pada Allah. Seperti Allah itu maha berkuasa. Al-Qadir. Allah itu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Qadir. Taib. Maka Allah itu maha berkuasa seterusnya. Tidak pernah lepas. Oh, ada kali-kali waktu Allah itu tidak berkuasa. Bisa begitu? Kan tidak kan? Apalagi? Allah itu punya sifat... apa ya? Al-Alim. Allah itu punya sifat... Allah itu punya nama Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Punya sifat Al-Ilmu. Ini namanya sifat zatiyah, tidak terlepas dari Allah. Kan enggak bisa kita katakan, kadang-kadang Allah tahu, kadang-kadang enggak tahu, gitu. Enggak bisa. Ya, ini namanya sifat zatiyah. Taib. Ada sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Ya, kalau Allah berkehendak, dia akan lakukan. Kalau enggak dia lakukan. Seperti apa? Allah memiliki sifat kalam. Al-kalam, punya sifat kalam. Dalilnya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan sesungguhnya Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Dengan satu pembicaraan. Al-kalam. Allah memiliki sifat kalam. Taib. Allah punya sifat kalam, berbicara. Apakah Allah berbicara terus? Gimana? Apakah Allah berbicara terus? Sampai saat ini pun Allah lagi bicara? Kan enggak. Artinya, dia punya sifat bicara, ya kalau dia mau, dia akan berbicara. Kalau enggak, dia tidak berbicara. Begitu ikhwatiddin. Jadi di antara pemahaman yang keliru, yaitu kalau yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara. Mengapa demikian? Karena sifat bicara itu kadang ada, kadang tidak. Berarti kalau di saat Allah itu tak bicara, Allah itu punya sifat yang kurang. Ya keliru ikhwatiddin. Justru kalau kita lihat makhluk yang bicara terus, apakah berarti dia punya sifat sempurna? Antum punya istri, ngomel terus. Wih, Masya Allah, sempurna istriku ini. Awak tidurnya masih ngomel, misalnya. Ya, itu gak sempurna jadinya, Khafiddin. Itu namanya sifat zatiyah. Sifat fi'liyah. Ya. Seperti apa lagi, Khafiddin? Ini dia, sifat Rahman. Ar-Rahman nama. Allah punya sifat Yarham. Ar-Rahmu, yaitu menyayangi. Kalau Allah mau, Allah akan sayangi. Kalau Allah mau, Allah akan marahi. Itu dia. Ya, jadi, bisa Allah menyayangi, bisa Allah tidak menyayangi. Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Berarti ada saat-saat Allah tidak menyayangi manusia. Siapa dia? Apabila manusia tersebut tidak menyayangi orang lain. Tetapi kalau dia menyayangi orang lain, maka Allah menyayangi dia. Ini namanya sifat fi'liyah. Allah akan melakukan sekehendaknya. Kapan dia mau, dia akan berkehendak. Dia akan menyayangi. Kapan dia mau, dia akan marah. Demikian ikhwatiddin. Demikian juga sifat Allah seperti marah. Marah sifat Allah. Ini fi'liyah apa zatiyah? Zatiyah apa fi'liyah ini? Fi'liyah, kenapa? Karena kan gak mungkin Allah marah terus. Ya, Allah itu punya sifat marah. Tapi ya bagi makhluk yang pantas dia marahi, Allah akan marah. Bagi makhluk yang gak pantas dia marahi, maka Allah akan menyayangi dia. Jadi sifat itu ada dua. Sifat apa tadi? Zatiyah. Ingat ya. Sifat zatiyah yaitu sifat yang terus ada pada Allah. Tidak akan lepas dari Allah. Kemudian sifat fi'liyah. Perbuatan Allah. Artinya kapan Allah mau, maka Allah akan melakukannya. Kalau Allah enggak mau, Allah tidak melakukannya. Seperti kalam tadi itu. Kapan Allah mau, Allah akan berikan wahyu. Berbicara dengan makhluknya. Seperti pada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa taklima dengan satu pembicaraan, atau Allah berbicara dengan Jibril. Ya. Atau Allah berbicara dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana ketika para malaikat berkumpul di sebuah majlis taklim seperti ini. Kemudian setelah usai Malaikat naik ke langit. Naik ke langit dan Allah berkata, dari mana kalian? Bukan berarti Allah enggak tahu, ya. Allah lebih tahu, dari mana kalian? Dari majelis hamba-Mu ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka meminta surga ya Allah. Kata Allah lagi, apakah mereka melihat surga? Kata malaikat, enggak ya Allah. Seandainya mereka meminta surga, padahal mereka tidak melihatnya, bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya? Kemudian apa yang mereka minta perlindungan apa dariku? Mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Belum melihat saja mereka minta perlindungan neraka dariku. Gimana kalau pernah melihatnya? Ini kan pembicaraan. Ya, kadang Allah berbicara, kadang tidak. Demikian sekehendaknya. Itu yang dikatakan sifat apa? Sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Taib, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Jadi di sini dalam kalimat la yarhamuhullah. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Di situ ada terkandung bahwasanya Allah memiliki sifat ar-rahim, yaitu menyayangi. An Abi Utsman, anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan. Dari Abi Utsman bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat seorang laki-laki jadi pegawainya, faqala Amil, si Amil, si pegawai mengatakan, innali kadza wa kadza minal walad. Kata pegawai Umar bin Khattab ini, aku memiliki anak beberapa orang. Ma qabbaltu wahidan minhum. Tak ada satupun yang pernah kucium. Ini kasusnya sama seperti Habis bin Aqra. Aqra bin Habis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, cucu yang beliau gendong, Aqra bin Habis merasa heran. Dia adalah seorang Arab Badui. Kenapa orang Arab Badui tidak mau mencium anaknya? Apa alasannya kemarin yang telah kita sebutkan? Ada yang ingat? Hah? Iya, bagi mereka mencium anak itu merusak wibawa. Hilang wibawa kita. Kalau kita mencium anak. Jadi maunya tegas-tegas saja. Nah, duduk. Baris. Angkat kaki. Lancang depan. Ya macam TNI gitulah. Ya, macam tentara gitu. Padahal tidak seperti itu Islam mengajarkan kita dalam mendidik anak-anak. Ya, tidak seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan wejangan kepada dia. Di antaranya ini, artinya mencium anak itu adalah sebagai tanda kasih sayang. Beliau katakan man la yarham la yurham, yang enggak menyayangi maka tidak akan disayangi. Demikian ikhwatiddin. Apakah orang Arab Badui berarti kalau enggak mencium anaknya tandanya dia enggak sayangkan anaknya? Gimana kira-kira? Orang Arab Badui itu kan enggak mau mencium anaknya karena untuk memperlihatkan wibawa sebagai orang tua. Apakah artinya mereka enggak sayang dengan anaknya? Hah? Sayanglah ikhwatiddin. Ya. Yang namanya orang tua itu selalu sayangkan anaknya. Tapi mereka tidak mengungkapkannya. Berarti Khofiddin, dari perlakuan Rasulullah kepada cucunya Hasan ataupun Husain, ketika kita sayang, maka ungkapkan kasih sayang kita tersebut kepada orang yang kita sayangi. Itu dia. Jadi jangan sayang dalam diam. Cinta dalam diam. Diam aja. Gak boleh. Gak boleh Khofiddin. Ungkapkan, kalau antum cinta, ungkapkan cinta. Tapi pada istri ya, jangan salah. Jangan salah. Kenapa demikian ikhwan? Kita belum bisa mencintai orang yang bukan istri kita. Kita gak bisa mencintai akhwat yang belum resmi menjadi istri kita. Gak boleh. Kalaupun ada rasa itu tumbuh. Kalaupun ada rasa itu tumbuh, tapi belum boleh diungkapkan. Kalau sekarang kan biasa, beb. How are you? My honey. gombal. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, kalau kita sayang, memang orang yang layak kita sayangi. Berpahala kita sayangi, seperti apa? Anak, sayangi dia, cium dia. Begitu. Kalau antum sayang dengan istri antum, gimana salah satu cara mengungkapkannya? Mana yang sudah menikah? Antum udah? Belum, dah. Belum juga, ya Allah. Maunya yang belum-belumnya agak jauh sikit. Mana yang sudah? Antum udah nikah? Belum juga. Yang sudah nikah coba. Antum udah? Nah, apa kira-kira salah satu contoh aja? Supaya dia tahu antum tuh sayang. Apa caranya? Hah? Gimana? Membimbingnya dalam ilmu agama. Ah, itu so pasti lah kalau itu. Ini yang jelas lah. Hah? Cium. Apakah mencium tanda-tanda dia suka, sayang? Iya, ikhwatiddin. Tapi cium itu belum apa-apa bagi seorang istri. Yang paling masuk ke hatinya apa? Naikkan uang belanja. Insya Allah semakin sayang dia. Itu ikhwatiddin. Cium-cium aja bang, uang belanja kan naik-naik. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita menyayangi istri, menyayangi orang tua, menyayangi anak, menyayangi kakak, silakan ungkapkan kasih sayang itu. Jangan diam-diam aja. Boleh kan kita memeluk kakak kita, boleh. Memeluk bibi kita, boleh. Mencium orang tua kita kan boleh. Jangan yang gak halal pengennya mencium aja. Gak dibolehkan. Mereka-mereka itu lebih berhak mendapatkan kasih sayang kita, perlakuan sayang kita. Atau caranya bagaimana? Misalnya mentraktir mereka makan, itu juga salah satu cara. Ya. Satu cara bahwasanya kita tuh sayang dengan mereka. Jadi ingat ikhwatiddin, ya. Salah satu sunnah Rasulullah ketika kita menyayangi seseorang, ungkapkan kasih sayang tersebut. Tidak harus dengan kata-kata. Ya. Karena kalau kata-kata itu bisa saja lain di mulut, lain di hati. Tapi akan lebih mengena kita berikan ungkapan perbuatan, actionnya ada, actionnya seperti mencium, naikkan uang belanja, begitu termasuk itu, atau ucapan-ucapan yang baik, misalnya, ya, itulah dia sebagai seorang yang memberikan kasih sayang. Tapi kalau antum seorang yang tidak romantis, maka belajarlah bagaimana supaya romantis, karena kaum wanita tuh suka diromantisin, ya. Suka. Itu merupakan watak seorang manusia, seorang wanita. Kan memang ada laki-laki itu memang bawaannya datar aja. Dik, makan. Cuci tangan. Begitu, datar. Tidak ada, makasih dik ya, Masya Allah, tambah manis deh. Begitu. Begitu, ikhwatiddin. Itu wanita suka digitu kan, tapi ingat, istri ya. Ingat, antum jangan bawa kemana-mana ini. Ini orang-orang yang sekitar kita. Demikian, ungkapkan dengan kasih sayang. Silahkan ikhwatiddin, dan antum berpahala dengan itu. Karena salah satu pahala yang besar itu menyenangi hati orang lain, apalagi dia adalah istri kita. Itu ikhwatiddin. Istri antum katakan, "Ih, Masya Allah, kok semakin hari semakin cantik ya, Dek ya." Itu sebuah kata-kata yang cukup menyenangkan hati seorang istri. Antum belajar untuk seperti itu, walaupun enggak terbiasa. Ya. Walaupun enggak terbiasa, belajarlah supaya seperti itu. Misalnya kalau istri antum bawaannya manja misalnya. Dia ngelendot-ngelendot, antum jangan geli. Apa ini macam mana anak? Jangan seperti itu. Ya, enggak apa-apa, biarkan saja bahwa antum jadikan senderan dia. Begitu. Ya. Kalau bisa dibelai-belai sedikit, tapi jangan jijita ya. Masya Allah, Dek. Tok. Jangan. Jadi demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sayang dan dia ungkapkan kasih sayangnya dengan sebuah aksi, dengan sebuah perbuatan, tidak hanya sayang dalam diam. Kemudian ikhwatiddin, kata pegawainya Umar bin Khattab ini, "Innali kadza wa kadza minal walad." Aku tuh punya anak. "Maqabbaltu wahidan minhum." Tak ada satupun yang pernah aku cium. Faza'ama Umar au qala Umar, maka Umar pun berkata, innallaha azza wa jalla la yarham min ibadihi illa abarruhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi seorang para hambanya kecuali abarruhum. Abarruhum, abarruhum itu artinya Allah akan jadikan orang ini orang yang taat, mudah melakukan kebaikan. Ya, perhatikan ini Khafidin. Di awal Rasulullah katakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Berarti Khafidin, untuk mendeperoleh kasih sayang Allah, maka kita harus menyayangi sesama manusia. Dan apabila Allah sudah sayang dengan kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat baik. Apapun jenis kebaikannya. Baik, baik dalam bermuamalah maupun mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab, sesungguhnya tidaklah Allah menyayangi satu hamba kecuali Allah akan abarrahum. Allah akan mudahkan mereka untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Berarti ikhwatiddin, mudah dan tidaknya kita melakukan kebaikan tergantung seberapa besar kasih sayang kita kepada manusia-manusia yang lain. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, satu lagi aja, babu rahmatu mi'atu juz. Babu rahmati mi'atu juz. Bab bahwasanya rahmat itu ada 100 bahagian. Rahmat itu ada 100 bahagian. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallah azza wa jalla rahmatan mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bahagian. Fa amsaka indau tis'ata wa tis'in. Allah tahan yang 99 rahmat, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan diturunkan hanya satu rahmat saja. 99 itu Allah tahan, yang satu yang diturunkan itu yang dibagi-bagikan di antara sama makhluk. Amin dzalika juz'un yatarahamul khalq. Dengan satu bahagian rahmat inilah para makhluk saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha khasyata ayin tusibahu. Sampai-sampai seorang tarfaras kuda, ya, dia mengangkat kakinya agar tidak terpijak anaknya. Itu dikarenakan apa? Karena kan sayangan anaknya. Jadi ikhwatiddin, kasih sayang yang satu itu dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Coba bayangkan ikhwatiddin, berapa hebat rahmatnya Allah kepada manusia. Makanya kalau kita lihat ikhwatiddin, kalau kita misalnya punya pembantu, kita katakan, Mbak datang jam 8, pulang jam 11. 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. 3 jam. Sudah. Gajinya sekian. Kemudian, ternyata pembantu kita ini datangnya jam 10, pulang jam 11. Datang jam 10, pulang jam 11. Apa yang kita lakukan kira-kira? Hah? Pecatlah! Suruh datang jam 8, datangnya jam 10. Hanya 1 jam. Kenapa kok datang kamu terlambat? Supaya apa? Ya, tentu untuk keuntungan dia. Taib ikhafiddin, Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita durhakai. Setiap hari kita berbuat dosa. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau rahmat Allah seperti rahmat yang ada pada kita, dipecat kita entah kemana. Mau kemana lari? Tapi, udahlah, aku maafkan. Allah katakan, seandainya hambaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian diminta maaf, maafkan. Aku tak peduli, kata Allah. Coba, kalau ada orang menfitnah antum, ngukulin antum, kemudian ambil harta antum, sampai istri antum pun dipisahkan, semua dizolimi, tiba-tiba minta maaf. Gimana kira-kira? Sekarang penyetlah kita buat. Kenapa? Karena rahmat kita itu hanya satu yang Allah berikan. Itu pun dibagi-bagi. Ya. Di antaranya rahmat Rasulullah. Sayangnya Rasulullah. Ketika penduduk Mekah mengintimidasi Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai kaum muslimin gak sanggup tinggal di Mekah. Sampai hijrah ke negeri Habsyah. Sampai akhirnya pindah ke Madinah. Saking tak sanggup dengan intimidasi, siksaan orang-orang Mekah. Di saat Mekah ditaklukkan, Rasulullah katakan, antumut tulaqo, kalian itu semua bebas, diampuni. Itu sifat Rasulullah yang membuat kita terkagum-kagum. Tapi ingat, itu sebahagian dari satu rahmat yang turun. Dari satu rahmat, itu sebahagian yang ada pada Rasulullah. Gak semuanya. Bagaimana dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya wajar kalau katakan, innahu la yai'asu min rawhillah ilal qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali dia itu kafir. Gimana dia putus asa terhadap rahmat Allah? Rahmat Allah itu 99. Sisanya yang kita bagi-bagikan di sini. Ada yang sayang kita kepada anak. Lagi ikhwatiddin. Itulah dia yang harus kita fahami. Artinya apa ikhwatiddin? Ini sebagai motivasi bagi kita bahwasanya kita jangan putus asa. Minta terus rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta terus keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan annal muslim yahfazu ila sabiqi ila tasabuqi ila rahmati khalqi wal ibadi ma amkana dzalik tama'an bi 99 juz'an. Sesungguhnya indallahi ta'ala, sungguhnya seorang hamba itu melakukan, menyayangi sesama hamba dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat Allah yang 99 tadi itu. Mengharapkan rahmat Allah yang 99 yang ada pada Allah. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa muslimin inna wal ghafur. Silakan jika ada yang bertanya. Nanti aja. Yang mau bertanya melalui WhatsApp juga silakan tulis pertanyaan antum di 0895-6113-2778. 0895-6113-2778. Sekarang jam 17.44. Belum ada yang masuk. Ustadz, bagaimana jika ada akhwat yang masya Allah menurut ana, tapi menyukai ikhwan yang biasa saja. Dan akhwat ini mengungkapkan perasaannya kepada ikhwan tersebut. Dan mengajak ke jenjang pernikahan. Tapi respon ikhwan tersebut kurang baik kepada si akhwat. Dan ana lihat akhwat tersebut begitu menyukai, tapi ikhwan tersebut tidak. Bagaimana ustadz, apakah yang harus dilakukan akhwat tersebut? Sekarang saya tanya, boleh enggak seorang akhwat menawarkan dirinya? Ikhwan, akhi, antum sudah siap menikah. Kalau sudah siap, nikah dengan saya aja yuk. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Ya, boleh. Tapi tebal-tebalkan wajah lah. Tebal-tebalkan muka. Ya. Dibolehkan ikhwatiddin. Permasalahannya, kalau ternyata gayung bersambut, itu ya mendingan. Kalau seandainya tidak bersambut, apa? Sekali lagi katanya. Gak salah itu misalnya gue itu. Jadi ikhwatiddin, dalam masalah ini boleh. Tapi hukum dasarnya boleh, tapi saya anjurkan jangan seperti itu. Itu akan merendahkan marwah seorang akhwat. Cari orang ketiga. Cari orang ketiga. Demikian ikhwatiddin. Dari orang ketiga inilah yang seolah-olah ditanya, kamu suka dengan akhwat itu? Kalau dia katakan enggak, ya sudah berarti bebas. Demikian ikhwatiddin. Dan para akhwat, jangan juga terlalu mengumbar hal-hal seperti ini walaupun hukumnya dibolehkan. Ya, walaupun hukumnya dibolehkan. Dan kalau ternyata ikhwan tersebut tidak ada respon, jangan juga ngotot untuk mendapatkannya. Ya Allah, seandainya, ya Allah, dekatkanlah jodohku ya Allah. Seandainya dia tidak jodohku ya Allah, perjodohkanlah kami ya Allah. Kan maksa banget tuh namanya. Jadi ikhwatiddin, ya sudah. Ya, akhwat akan lebih baik untuk dia, yaitu tidak bersikap proaktif, menunggu saja. Menunggu saja siapa yang datang melamar, atau kalaupun ada yang dia suka, cari orang yang ketiga. Jangan dia langsung. Ingat, walaupun hukum asalnya dibolehkan. Sebagaimana seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda berminat menikahi saya? Rasulullah lihat wanita ini, lantas beliau ternyata tidak berminat. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat, nikahi dia dengan saya. Nikahkan dia dengan saya. Demikian ikhwatiddin, boleh. Apalagi sekarang ini kan zaman persaingan global. Ya kan? Ikhwan sedikit, akhwat banyak. Begitu. Sementara akhwat tidak mau diduakan. Maunya ya satu orang satu, one by one. Akhwat sudah lebih banyak jumlahnya. Jadi bagaimana? Ya sabarlah berarti. Sampai ada yang cocok. Jadi sikap si akhwat tadi, ya sudah dia bersabar. Bersabar sampai mendapatkan yang selanjutnya. Kalau memang gayung tak bersambut, jangan paksakan supaya disambut. Kalau memang gayung tak bersambut, jangan paksakan untuk disambut. Ustadz, ana mau tanya, teman ana punya orang tua murtad. Akan tetapi ayahnya selalu memberi uang tiap bulan. Apakah boleh menerima uang dari orang tua? Gak apa-apa ya, Khofiddin. Ya, gak ada masalah. Bolehkah wanita sedang hamil mengandung meminta cerai karena suaminya zalim? Ikhwatiddin, masalah wanita minta cerai itu tidak ada waktu khusus. Sedang apa saja dibolehkan. Yang sedang haid, yang sedang hamil, ya. Jika memang alasannya syar'i. Tapi kalau enggak syar'i, Rasulullah katakan ayyumam ra'atin talabat min zaujat talak lam yarih rihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, dengan tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau ada syariatnya, ada alasannya seperti tak memberikan nafkah misalnya, atau zalim suka memukul misalnya, maka dia boleh meminta. Ya, meminta. Dan dan dia boleh menggugat cerai ke mahkamah syar'i, ke kua. Ikhwatiddin. Adapun untuk kaum laki-laki, kalau dia mau menceraikan istrinya, dia harus cari waktu yang tepat supaya cerainya itu waktunya waktu yang sunni, yang dibolehkan. Kapan itu? Pertama, apabila si istri sudah suci dari haidnya dan belum dicampuri, maka saat itu boleh sudah boleh dijatuhkan cerai talak. Atau seorang istri, saat seorang istri sedang hamil, pada saat itu boleh dijatuhkan talak. Kalau dia jatuhkan di saat istri sedang haid, atau di saat si istri sudah suci, sudah digaulinya 3 kali, cerai katanya. Udah? Maka ini namanya talak bid'i. Talak bid'i ini memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama, talaknya jatuh. Yang kedua, wajib rujuk. Yang ketiga, dia berdosa. 3 konsekuensi. Mereka yang mentalak istrinya dalam talak bid'i, talaknya jatuh, wajib rujuk, dan dia berdosa. Tapi kalau talaknya talak sunni, artinya dia menjatuhkan talak tepat pada waktunya, talaknya jatuh, tidak wajib rujuk dan dia tidak berdosa. Ustaz, apakah dosa kita yang telah lalu mempengaruhi kehidupan kita sekarang? Tidak ada ikhwatiddin. Yang namanya dosa, kalau dia sudah tobat, insya Allah tidak ada pengaruh. Tapi, kalau yang terkait dengan masalah musibah, bisa. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu semuanya gara-gara ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah itu banyak memberikan kemaafan. Tihafiddin. Ya, banyak orang yang tadinya berbuat dosa tapi tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikannya musibah, cobaan demi cobaan sebagai penghapus dosa-dosa dia. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak seorang muslim itu ditimpa kemalangan, ditimpa kemalangan, kesedihan sampai dia ditusuk, tertusuk sebuah duri, kecuali itu sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, sampai dia nanti berjalan di atas muka bumi ini, dia ditimpa musibah, cobaan terus begitu, bertubi-tubi. Sampai dia itu berjalan di atas bumi dengan tanpa dosa sedikit pun. Tikhafidin. Bagaimana cara berbakti dengan orang tua dari jarak jauh? Doakan orang tua. Kalau kita punya komunikasi, telepon dia. Berikan kabar-kabar yang gembira. Kalau punya uang, kirim dia duit. Itu Tikhafidin. Itu di antara caranya. Ya, doakan. Tetap berkomunikasi, kemudian kirim dia duit kalau kita ada. Walaupun sedikit. Karena orang tua itu, ikhwatiddin, dia melihat bukan nilainya. Tapi yang dilihat adalah penghargaan. Teringatnya anaknya terhadap dirinya. Itu ikhwatiddin. Bukan banyaknya. Seperti ikhwatiddin, orang tua itu kalau hari raya, dia senang kalau anaknya ngumpul. Ya, senang. Bukan karena rantang yang dibawa anaknya. Rantang yang dibawa cuma 3 lapis. Anaknya 8. Lebih banyak menghabisi kue yang ada di rumah orang tuanya, lebih banyak menghabisi lontong, 3 hari lagi ditinggal orang tuanya. Lebih banyak orang tua mengeluarkan untuk dia dibandingkan dia untuk dia, untuk orang tuanya. Jadi, apa ikhwatiddin, lakukan apa saja kebaikan untuk orang tua walaupun dengan jarak jauh. Kadang istri mau kita romantis, Ustaz, tapi dia tidak sadar bahwasanya mulutnya sering menghina suaminya. Astagfirullah. Gimana romantisnya? Bang, kau jelek kali ya, Bang, ya gitu. Gitu romantisnya. Berarti istri itu diajarkan, Dek, bukan begitu, Dek, cara romantis. Begitu. Ajarkan bagaimana kata-kata romantis kalau memang istri antum tak pandai romantis. Ya mungkin karena dia lingkungan dia, pendidikan dia di rumah tangga orang tuanya mungkin begitu caranya, ya. Jadi cara mereka bergaul, cara mereka bercanda itu kelewat, ya kelewat. Kan ada ikhwatiddin, seorang ayah, betul lah kau nak, bodoh betul kau nak, idiot. Itu canda, candanya itu begitu ada. Masya Allah, ya Allah, kok begini candanya. Tapi karena itu memang biasa bagi mereka. Akhirnya terbiasa. Mungkin dilakukan juga ke suaminya. Masya Allah, Bang. Abang memang bodoh kali, idiot. Gitu. Sehingga apa ya? Mak, kok begini istri saya? Begitu. Kebanyakan nonton si Ismail itu. Jadi akhirnya bahasa-bahasa yang kasar. Menghina suami. Abang ini pendek betul, Abang ini. Abang ada sampai 140, Bang. Itu kan bertanya tapi ngejek. Ya, bertanya tapi ngejek. Demikian ikhwatiddin. Jadi ada yang seperti itu, makanya ajarkan. Antum sebagai suami ajarkan, Dek, jangan begitu, Dek, caranya. Itu penghinaan namanya. Gini loh caranya. Jadi kalau seorang suami punya istri tak romantis, tak pandai berromantis, ajarkan dia bagaimana romantis. Seorang istri punya suami tak pandai berromantis, maka ajarkan dia bagaimana cara beromantis. Dan suami pun jangan merasa aneh, ya. Bang, abang kalau manggil saya, bang, panggillah sayang aja ya, bang, ya. Sayang, hello, katanya. Geli kali aku misalnya. Jijik kali aku. Jangan, ikhwatiddin. Ya. Namanya juga terbiasa. Jangan ucapkan yang begitu-begitu. Ya. Udah, oh iya deh, iya, insyaallah. Begitu. Itu yang dia suka, dipanggil sayang. Itu dia. Sayang, panggil yang, begitu. Ya, yang, bukan peyang ya, sayang. Singkatan dari sayang. Jadi bisa saling mengajarkan, ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Memang orang enggak biasa, kadang-kadang mau muntah dia. Wah, katanya begitu. Tapi cobalah dibiasakan. Dibiasakan, ya. Dibiasakan ikhwatiddin. Apa hukumnya menggunakan uang elektronik seperti GoPay, OVO dan lain-lain? Ikhwatiddin, kalau yang namanya deposit itu kan kita sedang menyimpan uang. Menyimpan uang itu tidak ada keuntungan. Kalau ada keuntungan dalam menyimpan uang, riba. Yang ada keuntungan itu kalau kita itu menanam saham ataupun mudharabah bagi hasil. Dengan artian ketika kita bisa menerima keuntungan, kita juga bisa menerima kerugian. Tapi kalau kita hanya maunya untung saja, itu bisa masuk pada riba. Seperti tadi, deposit. Maka kita, kenapa kita simpan uang kita di software itu? Supaya apa? Kan supaya dapat keuntungan. Apa keuntungan? Misalnya dapat diskon, begitu kan? Ya. Tapi dari mana kita sebenarnya dapat diskon itu? Itu kan dari olahan mereka. Dari olahan mereka. Kok tiba-tiba bisa didiskon? Nah, demikian ikhwatiddin. Padahal bukan produk dia. Dia juga beli ke yang lain. Beda ikhwatiddin. Antum beli kacamata saya. Saya diskon. Orang punya saya. Ini antum nyimpan ke uang saya, ke saya. Kemudian nanti, Ustaz, belikanlah, bayarkan uang listrik saya. Bisa diskon. Bukan saya yang punya listrik, PLN yang punya listrik. Kok bisa diskon? Berarti uang antum tuh saya apain ini? Begitu ikhwatiddin, riba dia. Ya, dan begitu seluruhnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz, apa yang harus dilakukan jika berulang kali mimpi buruk seperti diserang dan digigit ular hingga sekarat atau dikurumun oleh kalajengking? Ikhwatiddin, pertama, kalau mimpi buruk itu, ya, pertama, ketika dia terbangun, dia ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia meludah ke kiri 3 kali. Kemudian dia tukar posisi. Dia tukar posisi. Yang tadi terlentang, dia bisa berbaring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia tadi ke kanan, dia berubah menjadi ke kiri. Demikian ikhwatiddin. Udah. Kemudian untuk mengantisipasinya, baca semua zikir-zikir terkait dengan tidur. Jangan hanya sekedar bismikallahumma ahya wa hamut. Tambah yang lain. Udah, antum duduk. Antum duduk. Kemudian duduk, baca semua zikir untuk salat untuk sebelum tidur, seperti baca surah Al-Muluk, baca surat sajadah, kemudian baca juga doa yang panjang itu, walaupun enggak hafal, tengok. Allahumma inni fawwatu amri. Dan seterusnya. Ya, wa alja'tu ilaika jambi, itu dia. Doa itu, baca lengkap-lengkap baca, tidur. Insyaallah enggak akan diganggu lagi oleh setan. Insyaallah, yakin aku. Ya, tapi serius ya. Sebelum salat, sebelum tidur, duduk. Baca semua. Semua lengkap, selengkap-lengkapnya, jangan ada yang tinggalkan. Kemudian tidur. Insyaallah. Karena ada yang melakukan ini. Saya bilang, Ustaz, 3 kali saya berturut-turut dengan mimpi yang sama dan buruk. Saya katakan, cari buku zikir. Di situ ada zikir sebelum tidur, baca semuanya, wudu dulu, baca semuanya, tidur. Alhamdulillah, langsung hilang. Ya, karena itu merupakan setan. Rasulullah katakan bahwasanya mimpi baik dari Allah, mimpi buruk itu dari setan. Mengapa kita tidak boleh mentahzir seorang ustadz, bukankah itu rasa sayang kita terhadap ustadz tersebut? Enggak juga, ikhwatiddin. Mentahzir boleh. Ya, mentahzir itu boleh. Apa arti mentahzir? Mentahzir itu artinya kita mengingatkan kaum muslimin hati-hati dengan ustadz ini karena ustadz ini berbahaya. Itu namanya mentahzir. Tetapi dalam mentahzir ada syarat. Tahzir itu kan artinya sudah bersikap tegas. Sementara yang namanya dakwah terhadap orang yang salah, siapapun yang salah, itu tetap konsepnya yaitu konsep lemah lembut. Itu konsepnya. Taib, kalau lemah lembut tidak berlaku, maka boleh dengan sistem tahzir. Tetapi dengan syarat. Yaitu kita perkirakan kalau ditahzir, dia bisa taubat. Seperti Rasulullah SAW mentahzir 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya bagaimana? Taubat mereka. Tetapi kalau seandainya ustadz yang antum tahzir, ustadz nasional, semua orang tahu, antum ustadz kampung, lurah antum aja gak tahu dengan antum. Masyarakatnya di lorong antum gak kenal dengan antum. Tiba-tiba mentahzir, lo siapa antum? Ustadz itu juga gak kenal dengan antum. Jadi kalau ikhwatiddin tahzirnya itu terbuka, tujuannya gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin dan agar si ustadz itu bisa teringatkan sehingga dia tobat. Maka boleh dibaikot. Itu ustadz boleh dibaikot. Tapi kalau kita hanya seorang di kampung itu mentahzir, kita membaikot orang kampung, diusir orang kampung lah. Nah, itu tahzir dan baikot. Bagaimana dengan tahzirnya saja? Kalau tahzirnya saja itu dibolehkan. Dibolehkan, tapi ingat ikhwatiddin, hanya pada batas kesalahannya saja. Tidak boleh nyerempet ke yang lain-lain. Misalnya, ada satu kesalahan. Ustadz, kita bisa menyebutkan nama, tapi sebaiknya tidak. Karena banyak orang alergi dengan nama. Lebih efektif kalau kita menyebutkan perbuatannya saja. Misalnya ada ustadz yang mengatakan musik itu halal. Silahkan antum sebutkan. Apakah musik halal? Sebutkan dalilnya. Tetapi kalau antum katakan ustadz fulan bodoh karena mengatakan musik halal, masih membaca judul saja orang udah gak suka bacanya. Itu ikhwatiddin. Jadi jangan sembarangan dalam memberikan peringatan. Akan lebih baik kalau hanya kita menyebutkan kontennya saja. Apa masalahnya itu yang dibahas. Itu ikhwatiddin. Jadi siapapun yang mengatakan itu, walaupun ustadz maupun gak ustadz, sudah tahu ada standarnya. Itu akan lebih efektif ikhwatiddin. Ketimbang dengan menyebut-nyebutkan nama. Ustadz, apa yang terjadi pada orang yang tidak masuk 7 golongan dinaungi Allah dan pada mahsyar? Apakah ada syafaat bagi mereka? Insyaallah ada, karena syafaat itu banyak, ya. Syafaat itu banyak. Syafaat yang terakhir yaitu memasukkan seluruh orang yang muslim ke dalam surga. Yang sudah masuk ke dalam neraka, ya. Allah katakan, cari semua orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke dalam surga. Itu juga syafaat dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, apakah boleh memberi uang kepada orang tua yang minta untuk acara yasinan bid'ah malam Jumat? Kira-kira apa jawabannya? Antum geleng-geleng, gak pernah bilang enggak. Jangan. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang menzalimi ana dan ana belum bisa memaafkannya? Bolehkah ana berharap pada Allah membalas perbuatan zalimi di akhirat? Gak ada masalah. Ya. Misalnya, aduh saya dizalimi ini, saya gak mau maafkan. Nanti di hari akhirat, boleh. Itu hak kita, ikhwatiddin. Memaafkan itu hak kita. Tapi ingat. Ingat, kita juga punya salah. Kita juga punya dosa. Ketika kita dengan mati-matian menekan rasa jengkel agar kita bisa memaafkan, harapannya apa? Agar kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ujungnya. Makanya al-jazaa' ma'al-jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Kita berupaya untuk memaafkan dia, Harapan apa? Supaya kita juga dimaafkan oleh Allah. Itu ikhwan, itu tujuannya. Kalau kita enggak maafkan, boleh silakan. Itu hak kita. Ya, itu hak kita. Banyak sekali pertanyaan. Mohon doakan kami Ustaz agar segera memiliki anak. Pertanyaan saya, apakah boleh saya ikrar makan kurma muda buah zuriat yang katanya bisa menyubur? Enggak apa salah ikhwan. Ya. Enggak masalah, itu semua usaha-usaha silakan. Makan herbal apa saja penyubur silakan, ya. Dan itu usaha yang dibolehkan selama tidak melanggar syariat, seperti dia pergi ke dukun, ya. Pergi Pak Dukun supaya suburkan saya bagaimana caranya, maka tidak dibolehkan. Selama caranya itu masih disyariatkan ataupun selama caranya tidak melanggar syariat itu masih dibolehkan. Anak laki-laki mau menikah tapi orang tuanya menyuruh ana dan istri ana kelak tetap tinggal di rumah orang tua ana. Sedangkan kita kan harus mandiri, kan lebih baik ngontrak Ustaz. Apakah harus ana patuhi orang tua dalam hal ini? Sekarang permasalahannya, pertimbangkan yang namanya permintaan orang tua. Apakah nanti kira-kira antum masih bisa nego apa tidak? Ya, jadi jangan langsung karena ingin menikah, ya udah mak, oke mak, beres, sip, oke lah pokoknya, jangan takut mama. Setelah menikah, kepingin keluar, orang tua akan mengatakan, loh, kamu kemarin mengatakan seperti ini, kamu kemarin mengatakan bahwasanya akan dapat restu kalau memenuhi syarat. Al muslimu ala syurutihim, seorang muslim sesuai dengan syaratnya, harus dilaksanakan. Kalau sudah kadung itu terjadi, antum boleh nego, mak. Lama ya, awak keluar lama ya. Ya bagi pandai-pandai antum lah, ikhwatiddin. Atau sebelum itu dikalahkan dulu negonya, nego dulu dengan orang tua supaya dia tidak memberikan syarat. Sama seperti ini, ikhwatiddin. Kalau ada seorang menikah dengan seorang akhwat di Jawa, lantas syaratnya, sama orang tuanya, boleh nak, saya terima nikah kamu melamar anak saya. Syaratnya jangan dibawa keluar dari Jawa. Oh ya pak, siap gerak nikah 2 bulan dibawa keluar Jawa, berarti mengingkari janji, nggak boleh. Begitu ikhwatiddin, ya nggak dibolehkan. Berarti dia telah mengingkari janjinya. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Dia harus kembali ke Jawa atau dia nego, ya dia nego, nangis lah misalnya ke orang tuanya, nah, gimana lah pak, kasihan lah pak, awak ini sebatang kera di sini pak. Pandai-pandai lah ikhwatiddin. Makanya jangan sembarangan mengiyakan syarat. Ustaz, foto KTP saya belum menutup aurat, namun yang sekarang saya sudah berjilbab. Apakah berdosa jika KTP saya dilihat yang bukan mahram? Lah iya. Upayakan ganti KTP. KTP ke tapi akhwat yang belum pakai jilbab, yang rambutnya masih pirang-pirang kerontang itu. Ya, tukar. Kan boleh tukar. Bisa tukar ikhwatiddin. Tukar KTP. Pergi ke kelurahan minta ditukarkan dengan alasan apa? Pak, ini belum pakai jilbab, ini kan berdosa saya. Paling nanti dia minta duit. Itu ajanya. Ya kalau ada duit, ada fulus, mulus insyaallah, mulus. Mulus. Enggak ada fulus ya, mampus lah. Ya demikian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, saya baca satu lagi aja nih. Ada yang warna merah jambu ini. Ustaz, bagaimana caranya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara sebut-sebut nama Allah agar tidak melampaui batas? Ikhwatiddin, nama Allah itu kan banyak dan tidak sulit. Yang tidak sulit, ya Rahman, ya Rahim, enggak sulit ikhwatiddin. Kalau enggak pakai nama-nama Allah, udah Allahumma ya Allah, udah gitu aja udah. Karena kan Allah punya nama dengan nama-nama yang lain. Allah, ya Allah, sudah. Kemudian minta, terserah dengan minta apa saja. Ya, selama bukan permintaan yang maksiat. Demikianlah ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin, innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.